Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kaidah-kaidah Tauhid, masih dalam pembahasan Kaidah Tauhid Rububiyah, sebuah kitab yang disusun oleh Fadilatu Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan Hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki insyaAllah Kaidah ke-12. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala berkata, Al-Qaidatu Thaniyah Ashar, Kaidah Tauhid Rububiyah yang ke-12, La ya'lamul ghaibal mutlaq illallah azza wa jalla. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang mutlak kecuali Allah azza wa jalla. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang mutlak kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Kaidah ini beliau petik dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam juz ke-16 halaman 110. Inilah jemaah sekalian kaidah yang ke-12. Kaidah ini berkaitan dengan keyakinan terhadap salah satu sifat rububiyah Allah, yaitu maha mengetahui yang gaib. Maha mengetahui yang gaib, ini adalah salah satu sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla yang harus kita imani. Allah maha mengetahui perkara gaib, dan harus kita tauhidkan Allah dalam keimanan kita terhadap pengetahuan Allah tentang perkara gaib, yaitu kita meyakini Allah Esa, hanya Allah saja yang maha tahu perkara gaib. Namun di sini Syekh menerangkan perkara gaib itu ada dua macam, gaibun mutlak dan gaibun nisbi. Gaib secara mutlak artinya secara mutlak tidak ada yang tahu kecuali Allah. Satupun makhluk tidak ada yang mengetahui. Yang kedua, gaib yang bersifat nisbi. Maksudnya, gaib yang bersifat nisbi itu adalah sebagian makhluk tidak tahu, tapi sebagian makhluk lagi mengetahui. Maka yang dimaksud hanya Allah yang maha mengetahuinya adalah gaib yang bersifat mutlak. Contoh gaib yang bersifat mutlak adalah apa yang Allah catat di Al-Lawhul Mahfuz. Apa yang Allah tulis di Al-Lawhul Mahfuz, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Sedangkan gaib nisbi itu diketahui oleh sebagian, tapi tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Contohnya apa? Sebagian yang akan terjadi di masa depan, sebagiannya itu bisa masuk kategori gaib nisbi. Tapi secara keseluruhan itu adalah gaib mutlak. Jadi semua yang akan terjadi di masa depan, tidak mungkin ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tapi ada sebagian kejadian, mungkin diketahui oleh makhluk. Kenapa diketahui? Karena pertama, Allah memberitahukan kepada para nabi dan rasul melalui wahyu. Yang kedua, Allah tugaskan para malaikat untuk melakukan tugas itu. Dan pembicaraan malaikat lalu dicuri dengar oleh setan-setan dari kalangan jin. Sebagaimana pernah kita bahas hadisnya di kitab Tauhid bab yang ke-16. Nanti lihat lagi. Di kitab Tauhid bab yang ke-16, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang bagaimana proses para dukun mengetahui perkara gaib. dan apa yang diramalkan para dukun ternyata benar, terjadi sesuai dengan ramalannya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, para dukun enggak mungkin mengetahui keseluruhan yang akan terjadi masa depan. Tapi mungkin mereka mengetahui sebagian. Kenapa bisa mereka ketahui? Karena itu bukan gaib mutlak. Itu adalah gaib yang sifatnya nisbi. Yakni sebagian makhluk sudah tahu, sudah Allah beritahu. Yaitu para malaikat. Allah tugaskan, tentu Allah tugaskan, mesti Allah beritahu apa tugas mereka. Pembicaraan mereka di langit, lalu didengarkan oleh setan-setan yang mencuri berita dari langit. Yang kemudian setan-setan ini dilempar dengan potongan bintang. Itulah yang Allah sebutkan dalam banyak ayat, diantaranya di surat Al-Mulk, ayat kelima. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومَ لِشَيَاطِينَ. Kami jadikan, atau kami hiasi, langit dunia itu dengan bintang-bintang, kemudian kami jadikan bintang-bintang itu untuk melempar setan-setan. Yaitu setan yang mencuri berita dari langit, dari pembicaraan malaikat. Nabi SAW mengabarkan, mereka naik ke atas langit, maksudnya ke satu tempat di bawah langit. Adapun menembus langit itu enggak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin mereka lakukan. Tapi mereka naik ke satu tempat di bawah langit, di atas awan. Sudah dekat dengan langit. Dengan cara mereka, satu dengan yang lainnya saling menaiki. Mereka membuat saf. Mereka membuat semacam saf dari bumi sampai ke satu tempat di bawah langit, di atas awan. Dari situ mereka bisa mendengarkan pembicaraan para malaikat. Kenapa enggak satu saja pergi ke atas? Harus bikin saf. Karena kalau satu kena lemparan bintang, beritanya sudah diterima oleh yang ada di bawahnya. Jadi itu tujuan mereka. Sampai akhirnya, setan yang paling bawah, dia yang memberitahukan kepada para dukun yang ada di buka bumi ini. Lalu para dukun tampil di depan manusia, seakan-akan dia orang pintar, yang maha tahu perkara gaib. Dan manusia pun tertipu dengannya. Mereka bilang dia orang pintar, dia maha tahu perkara gaib. Karena orang pintar sudah tidak keren kedengarannya, maka diganti orang indigo. Atau punya indera keenam. Atau bahkan mengaku wali. Menganggap dirinya wali. Telah sampai derajat hakikat. Atau ma'rifat. Itu semuanya adalah penipuan. Itu semuanya adalah penipuan. Yang mereka lakukan adalah mendapatkan bisikan-bisikan setan. Jadi itu gaib yang sifatnya nisbi. Kan malaikat sudah tahu. Malaikat berbicara, lalu didengarkan oleh setan-setan, lalu diberitahukan oleh kepada para dukun. Itu gaib yang sifatnya nisbi. Bukan hanya Allah saja yang tahu. Dan mereka tidak mungkin bisa mengetahui secara keseluruhan apa yang akan terjadi masa depan. Mereka tidak mungkin bisa melihat ke Allahul Mahfuz. Makanya disebut Allahul Mahfuz. Yang artinya catatan atau papan catatan yang terjaga. Tidak ada makhluk yang bisa melihat ke sana. Hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini dua jenis perkara gaib. Yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla adalah gaib yang bersifat mutlak. Contohnya adalah catatan takdir di Allahul Mahfuz dan semua yang akan terjadi masa depan hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui. Adapun satu persatu kejadian mungkin diketahui oleh makhluk dengan cara itu tadi. Allah memberitahukan kepada malaikat, lalu setan-setan mencuri dengar dari para malaikat tersebut dan dibisikkan kepada para dukun. Iya. Gaib nisbi itu juga bermakna, misalkan ketika ada barang hilang, orang yang menemukan barang itu, ya dia tahu tempatnya. Sedangkan yang tidak menemukan barang itu, bagi dia itu adalah perkara gaib. Maka bukan gaib seperti ini, yang hanya Allah saja yang maha mengetahui. Baik. Jemaah sekalian, adapun dalil-dalil yang menegaskan hanya Allah maha tahu perkara gaib itu sangat banyak. Di antaranya surat An-Naml ayat ke-65. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui tentang perkara gaib itu, makhluk yang di langit maupun di bumi, kecuali Allah Azza wa Jalla. Makhluk yang di langit adalah para malaikat. Yang di bumi, mungkin ada malaikat di bumi, ada manusia, ada jin, semua tidak tahu perkara gaib. Jangankan manusia dan jin, malaikat pun tidak tahu perkara gaib. Ini penegasan dari Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini menegaskan kepada kita, kalau ada orang yang mengaku-ngaku, tahu ilmu gaib, tahu perkara gaib, dia adalah pendusta. Ayatnya jelas, jemaah sekalian. Ada orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, bisa tahu nasib orang di masa depan, bisa meramal masa depan, bisa tahu kapan hari kiamat misalkan, bisa tahu kejadian-kejadian seluruhnya di masa depan, maka dia adalah pembohong, pendusta. Karena jelas Allah mengatakan, tidak ada satupun makhluk, baik di langit maupun di bumi, yang tahu perkara gaib, kecuali Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian, ayat yang lain, surat Al-An'am, ayat 59. Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa indahu mafatihul ghaib, la ya'lamuha illahu. Dan hanya di sisi Allah, kunci-kunci tentang perkara gaib itu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh. Tidak ada selembar daun pun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui sebelum itu terjadi. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada sebuah biji atau sebutir biji di kegelapan bumi yang tertanam di dalam kegelapan bumi. Tidak pula ada yang basah maupun yang kering kecuali semuanya telah tercatat di dalam kitab yang jelas, yaitu Allahul Mahfuz. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang akan terjadi sebelum segala sesuatu itu terjadi, Allah Azza wa Jalla Maha mengetahuinya. Kemudian di surat Al-Jin, ayat ke-26, Allah menegaskan, Alimul Ghaibi, Allah yang Maha tahu perkara gaib. Allah yang Maha tahu perkara gaib. Dan kita di dalam doa istikharah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka bi'kudratika innaka takdir wala akdir innaka ta'lam wala a'lam wa anta allamul guyub. Engkau adalah allamul guyub, yang Maha mengetahui perkara gaib. Makanya kita istikharah, minta pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang Maha mengetahui masa depan kita. Apa yang akan terjadi masa depan, hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Jadi ini semua adalah dalil-dalil yang menunjukkan termasuk sifat rububiyah Allah adalah Maha mengetahui perkara gaib. Sehingga apabila kita mengklaim atau mengaku-ngaku tahu perkara gaib, maka kita telah samakan diri kita dengan Allah. Atau kita meyakini ada seorang, ada makhluk yang tahu perkara gaib, maka kita telah samakan makhluk itu dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, mempercayai para dukun termasuk kesyirikan. Mempercayai para dukun adalah orang pintar yang tahu perkara gaib, itu syirik. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man atakahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Karena dia baru bertanya, belum membenarkan. Kalau dia membenarkan, semua solatnya enggak akan diterima. Makanya jemaah sekalian, hadis tidak diterima solat 40 hari 40 malam, ada juga disebut dengan lafaz, dia membenarkan. Tapi itu lafaz yang keliru. Jadi para ulama ahli hadis menjelaskan, itu adalah lafaz yang ketambahan. Itu dhaif. Karena kalau dia membenarkan, hukumnya beda lagi. Bukan hanya sekedar solat 40 hari 40 malam yang tidak diterima. Tapi seluruh solatnya tidak diterima. Karena dia telah kafir, kata Nabi SAW, dia kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kalau dia mempercayai para dukun. Para ulama juga mengingatkan, dua hukum ini berlaku walaupun hanya menggunakan media. Dia tidak datang langsung. Contohnya melalui televisi atau medsos. Dia nonton acara perdukunan. Dia nonton saja tanpa mempercayainya, tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Kalau dia percaya, maka batal Islamnya. Kenapa? Karena dia telah samakan dukun itu atau tukang ramal itu dengan Allah Azza wa Jalla. Sama hukumnya. Enggak harus dia datang. Zaman dulu kan belum ada medsos. Belum ada televisi. Makanya Nabi SAW mengatakan dia datang kepada dukun. Zaman sekarang enggak harus datang. Mungkin juga hanya SMS. Ketik spasi gaib. Kirim ke nomor sekian. Sama saja, enggak ada bedanya. Kalau dia cuma iseng main-main, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Kalau datang ramalan itu dan dia percaya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dia telah menyamakan tukang ramal itu dengan Allah Azza wa Jalla. Namun sangat disayangkan, di TV-TV nasional masih ada acara-acara sampah seperti ini. Jemaah sekalian, kalau mau didemo, ini yang paling pantas didemo. Andai demo itu boleh, ini yang lebih pantas didemo. Ini syirik, kufur. Ini yang paling besar dosanya, ini merusak umat. Dan betapa banyak umat yang mempercayai para dukun itu. Bahkan para dukun yang tampil di televisi itu kan tidak sedikit juga orang kafir kan? Bukan muslim. Atau dia enggak tertulis di KTP-nya beragama Islam. Walaupun tertulis di KTP-nya beragama Islam, tapi dia adalah dukun, maka dia bukan muslim lagi. Islamnya menjadi batal. Iya. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, di sini Syekh juga mengatakan, bukankah Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita sejumlah perkara gaib? Ini juga pertanyaan yang banyak beredar di masyarakat. Kenapa dikatakan hanya Allah yang tahu perkara gaib? Bukankah Nabi Muhammad SAW juga telah mengabarkan kepada kita sejumlah perkara gaib? Berarti beliau tahu dong. Contohnya, Nabi SAW mengabarkan umatnya nanti akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Begitu pula Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita tanda-tanda kiamat. Dan sebagian sudah kita lihat. Sebagian sudah kita lihat. Dan akan ada lagi di masa depan yang akan kita saksikan. Seperti matahari terbit dari arah barat. Kemudian munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, itu kan perkara masa depan, perkara gaib. Kenapa Nabi SAW bisa mengetahuinya? Maka jemaah sekalian, jawabannya adalah, karena Nabi dan Rasul itu diberikan wahyu dari Allah. Bukan mereka punya kemampuan mengetahui perkara gaib tersebut. Tapi mereka mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah tegaskan, di antaranya di surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan, illa man irtada mir rasulin. Kata Allah, Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun. Kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Jadi jelas, Allah memberi wahyu kepada para nabi dan rasul, tentang sebagian apa yang akan terjadi masa depan. Bukan semuanya. Hanya sebagian kecil saja. yang akan terjadi masa depan. Begitu pula di surat Ali Imran ayat 179. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi min rusulihi may yasha. Dan tidaklah Allah menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun dari kalian. Dan tidaklah Allah menampakkan perkara gaib itu kepada kalian. Akan tetapi Allah memilih dari para rasulnya yang dia kehendaki. Jadi Allah beritahu kepada para nabi dan rasul tentang sebagian perkara gaib untuk diajarkan kepada manusia agar mereka mengimani perkara gaib tersebut. Mengimani adanya surga, mengimani adanya neraka. Mengimani segala kenikmatan yang ada di surga. Dan dahsyatnya azab neraka. Itu kepentingannya. Mengapa Allah mengabarkan melalui para nabi dan rasul tentang perkara gaib tersebut, agar kita mengimaninya. Jadi, para nabi dan rasul itu aslinya adalah tidak tahu perkara gaib. Tidak tahu perkara gaib. Sebagaimana juga Allah tegaskan di dalam banyak ayat. Di surat Al-A'raf ayat 188, Allah juga memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan. Katakan wahai Muhammad, walau kuntu a'lamul ghaibah, lastakthartu minal khair, wama massaniya su'. Andaikan aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Enggak akan ditimpa keburukan kalau sudah tahu perkara gaib. Kan bisa diramal. Ini kayaknya mau ada serangan. Kita langsung menghindar. Karena sudah tahu. Nabi SAW tidak tahu bagaimana hasil akhir perang Uhud. Beliau tidak tahu kalau nanti gigi beliau akan patah dan kepala beliau berdarah di perang Uhud. Kalau tahu, tentu beliau akan menghindar. Beliau tidak tahu kalau nanti ada 70-an sahabat beliau yang mati syahid. Termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Luar biasa. Kesedihan Nabi SAW di waktu itu. Andai beliau tahu, tentu beliau akan hindari. Beliau tidak tahu, jemaah sekalian, perkara gaib. Oleh karena itu, orang yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, dia telah samakan dirinya dengan Allah, dan dia seakan-akan mengatakan, saya lebih hebat daripada Muhammad SAW. Jadi itu orang sombong. Yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Seakan-akan dia ingin mengatakan, saya lebih hebat dari Muhammad SAW. Muhammad saja enggak tahu perkara gaib. Jadi dia samakan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Iya. Oleh karena itu, hati-hatilah. Ada juga syair-syair yang berlebih-lebihan memuji Nabi Muhammad SAW. Seperti syair Burdah yang ditulis oleh Al-Busiri. Dan syair ini ada di buku Majmu'atil Mawalid. Yaitu kumpulan syair yang biasa dibaca di peringatan maulid. Peringatan maulid itu sendiri, Nabi SAW tidak pernah contohkan. Tapi yang paling berbahaya, ada sebagian syair yang dibaca oleh mereka, itu berlebih-lebihan. Mungkin mereka enggak tahu artinya. Karena bahasa Arab. Potongannya seperti ini, jemaah sekalian. Ini biasa mereka baca dalam peringatan maulid. Wa min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalam. Wahai Rasul, dari kebaikanmu, anugerah yang engkau berikan adalah dunia dan akhirat. Subhanallah. Ini melampaui batas. Dia mengatakan kebaikan dunia dan akhirat itu pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah sudah enggak dia pakai. Kemudian, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauh wal qalam. Ilmu tentang catatan takdir. Allahul Mahfuz. Jadi, dia mensifatkan Nabi SAW mengetahui apa yang ada di Allahul Mahfuz. Mengetahui semua perkara gaib. Ini melampaui batas. Maka hati-hati. Nah, jemaah sekalian, bagaimana dengan karomah para wali? Yang terkadang Allah berikan al-mukasyafah atau al-kasyaf. istilah kasyaf ini ada di kalangan Ahlus Sunnah dan ada di kalangan Sufiyah. Maka kita hati-hati kalau kita menyebut ilmu kasyaf. Pemahaman ilmu kasyaf di kalangan Ahlus Sunnah dan di kalangan Sufiyah itu berbeda. Nanti kita akan sebutkan perbedaannya agar kita tidak tertipu. Maka ketahuilah, terkadang para wali Allah Azza wa Jalla diberikan sesuatu pengetahuan tentang sedikit perkara gaib. Dan itu termasuk karomah. Itu termasuk karomah. Dan itu juga masuk dalam gaib yang bersifat nisbi. Gaib yang bersifat nisbi. Sebagai contoh jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini dalam kisah yang masyhur. Beliau sedang berkhutbah di kota Madinah. Beliau sedang berkhutbah di kota Madinah. Tiba-tiba beliau berkata, "Ya Sariyatul Jabal, Ya Sariyatul Jabal, wahai pasukan, berlindung ke gunung. Wahai pasukan, berlindung ke gunung." Padahal beliau sedang khutbah di masjid. Sebulan kemudian, datang pasukan yang beliau utus ke Irak untuk berjihad di sana. Menceritakan apa yang mereka dengarkan di hari Jumat itu. Atau di hari ketika Umar berkhutbah dan mereka sedang terdesak. Mereka hampir saja masuk dalam perangkap musuh. Maka Allah tampakkan kepada Umar kondisi pasukannya dan apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka mendengar teriakan Umar, "Wahai pasukan, berlindung ke gunung. Wahai pasukan, berlindung ke gunung." Dan mereka lakukan. Maka mereka pun selamat dari jebakan musuh. Hampir-hampir saja mereka dihancurkan oleh musuh. Jadi, Allah tampakkan kepada Umar kondisi pasukannya dalam jarak sebulan perjalanan. Dan Allah sampaikan ucapan Umar. Mereka bisa mendengarkan. Zaman itu kan belum ada HP. Jangankan HP jadul, video call. Jangankan video call, HP jadul pun belum ada. Jadi betul-betul Allah perlihatkan. Nah ini contoh jemaah sekalian. Karomah para wali. Ini sesuatu yang orang-orang tidak tahu. Bagi kebanyakan orang itu gaib. Tapi Allah tampakkan kepada para wali. Jadi itu masuk dalam kategori karomah. Masuk dalam kategori karomah. Nah, apa perbedaan karomah para wali dengan ilmu gaib milik Allah Azza wa Jalla? Apa perbedaan karomah para wali yang terkadang tersingkap bagi mereka sebagian yang gaib dengan ilmu gaib milik Allah? Perbedaannya minimal ada 3. Perbedaan yang pertama, karomah para wali itu hanya terjadi pada sebagian perkara. Enggak mungkin mereka tahu semua yang akan terjadi masa depan. Tidak mungkin mereka mengetahui apa yang tercatat di Allahul Mahfuz. Jadi hanya satu persatu peristiwa saja. Bukan semua peristiwa masa depan. Ini yang pertama. Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi masa depan. Jadi tidak sama karoma para wali dengan ilmu gaib milik Allah. Kemudian yang kedua, karomah para wali sehingga bisa mengetahui sebagian kecil perkara gaib itu tidak datang kapan saja dia inginkan. Kapan saja dia inginkan dia bisa mengetahui. Jadi akhirnya dia mungkin bisa buka praktek. Semua orang yang hilang barang datang ke dia. Kan kapan saja dia ingin, dia bisa tahu di mana barang hilang. Maka itu bukan seorang wali tapi dukun. Enggak mungkin dia bisa mengetahui kapan saja dia inginkan. Karena karoma itu kan pemberian dari Allah. Kalau dia bisa mengetahui kapan saja dia inginkan, ya seakan-akan dia mengatur Allah kalau begitu. Dan itu tidak mungkin. Kemudian perbedaan yang ketiga, karoma para wali itu berupa kasyaf adalah sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Sedangkan Allah Maha tahu dari awalnya. Allah sudah Maha tahu segala sesuatu. Sedangkan para wali ini dia bisa mengetahui kalau Allah beritahukan. Dengan cara Allah berikan ilham ke dalam jiwanya. atau Allah tampakkan kepadanya di hadapannya, dia bisa melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Dan jemaah sekalian, adanya karoma para wali, perlu saya ingatkan, hal penting sekali, adanya karoma para wali, itu tidak menunjukkan dia lebih mulia daripada yang tidak diberikan karomah. Makanya, kalau kita baca karomah para wali, karomah Umar itu jauh lebih banyak daripada Abu Bakar. Tapi, dalil-dalil menunjukkan, dan ulama Islam seluruhnya sepakat, Abu Bakar lebih mulia daripada Umar. Padahal karomah Umar lebih banyak. Jadi, orang yang diberikan karomah, belum tentu dia lebih baik daripada yang lain. Begitu pula jemaah sekalian, kisah-kisah karomah di kalangan tabi'in itu lebih banyak daripada karomah di kalangan sahabat. Karena di antara fungsi karomah itu juga untuk menguatkan keimanan. Tabi'in lebih lemah imannya, makanya Allah berikan pertolongan dengan diberikan karomah. Sedangkan sahabat sudah kuat imannya. Jadi tidak perlu lagi diberikan banyak karomah untuk menguatkan iman mereka. Dan karena mereka melihat yang lebih hebat daripada karomah. Apa yang mereka lihat? Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian perbedaan karomah dengan ramalan para dukun, perbedaan kasyafnya para wali dan kasyafnya sufiyah atau ramalan para dukun, atau perbedaan karomah dengan sihir. Paling tidak ada 6 perbedaan. Perbedaan yang pertama, para wali itu diberikan kasyaf atau diberikan karomah itu karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, baik dari kalangan sufiyah atau yang lainnya, itu mereka dapatkan dari amalan-amalan yang syirik atau bid'ah atau maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat Asy-Syu'ara ayat 221-222. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin? Maukah kalian aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan turun kepada setiap pendusta lagi pendosa. Jadi, kenapa mereka bisa tahu perkara gaib dibantu oleh setan? Sebagaimana kita jelaskan tadi, gaib yang nisbi. Setan mencuri dari pembicaraan malaikat. Karena mereka berbuat dosa, sehingga setan-setan itu senang, maka mau mereka dibantu oleh setan. Maka setan mau membantu mereka, karena mereka melakukan dosa. Apakah itu syirik, atau bid'ah, atau maksiat. Sedangkan kasyafnya para wali, itu didapatkan dari ketakwaan mereka. Juga Allah ingatkan ini di surat Az-Zumar, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah yang Maha Penyayang atau dari ajaran Allah yang Maha Penyayang, maka kami adakan baginya setan dan setan itu menjadi teman baginya. Jadi dia dapat bisikan itu dari setan, tapi dia mengaku-ngaku ini dibisikin dari Allah. Sampai-sampai jemaah sekalian, orang-orang sufi itu mereka merasa lebih hebat daripada nabi atau daripada ulama ahli hadis. Kata mereka, ulama ahli hadis itu dapat ilmu dari orang-orang mati semua. Siapa maksudnya orang mati? Para ulama, perawi hadis dan dari Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Itu kan ulama ahli hadis. Kalau mau mengabarkan hadis, mereka mengatakan, seperti Imam Bukhari berkata, saya dengarkan hadis ini dari Syekh Fulan. Beliau berkata, saya dengarkan dari Fulan. Beliau berkata, saya dengarkan dari Fulan. Beliau berkata, saya dengarkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, saya dengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda. Orang-orang sufi meremehkan ini. Mereka mengatakan, itu ilmunya orang mati semuanya. Sudah mati. Sementara kami mendapatkan ilmu langsung dari yang maha hidup. Maksudnya, Allah Azza wa Jalla. Mereka mengklaim dapat ilmu dari Allah, tapi dengan cara berbuat dosa. Maka Allah telah menegaskan yang mereka dapatkan itu bukan dari Allah, tapi dari setan, bisikan setan. Baik, kemudian yang kedua jemaah sekalian, perbedaan yang kedua, kasyafnya para wali itu tidak didapat dari usaha. Semacam melakukan ritual atau zikir-zikir khusus sehingga bisa tersingkap perkara gaib. Tidak ada itu dalam syariat. Dalam syariat itu tidak ada. Kalau dalam perdukunan itu ada. Jadi ada ritual, ada bacaan-bacaan. Dan seringkali dicampur dengan bacaan Quran dan zikir-zikir. Makanya mereka sebut ilmu putih. Dalam syariat tidak ada itu jemaah sekalian. Enggak ada ilmu putih, hitam, tidak ada. Sama itu semua sihir. Cuman bedanya ilmu putih, yang mereka klaim ilmu putih, dicampur dengan zikir. Baca sejumlah zikir, sejumlah ritual mereka lakukan, sehingga tersingkap perkara gaib. Itu adalah sihir. Dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu. Jadi tidak ada amalan-amalan, tidak ada ritual-ritual, tidak ada zikir-zikir untuk bisa tahu perkara gaib. Atau untuk bisa punya kesaktian. Tidak ada. Kalau sihir, itu ada. Itu permainan setan. Tidak ada dalam syariat usaha-usaha seperti itu. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, kasyafnya para wali, itu tidak datang kapan saja dia inginkan. Jadi, Umar itu, dia bisa tahu kondisi pasukannya, itu enggak datang kapan saja dia ingin tahu. Makanya di banyak peperangan, Umar menunggu berita dari tukang pos, pembawa berita. Umar sampai karena saking penasaran, beliau tunggu di perbatasan. Beliau tunggu di perbatasan. Sampai-sampai ada tukang pos yang melewati Umar, dia enggak sadar kalau dia sudah berbicara dengan Umar. Banyak. Bacalah jemaah sekalian di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau mengirim pasukan-pasukan untuk berjihad. Beliau saking penasarannya menunggu di perbatasan. Kapan datang tukang pos ini ngasih tahu perkembangan umat Islam? Karena pasukan jihadnya Umar, setiap mereka bergerak, selalu mereka minta saran Umar. Jadi bayangkan jemaah sekalian, mereka harus nunggu itu tukang pos zaman dulu. Lama sekali. Jadi Umar enggak tahu. Kapan beliau inginkan, beliau tidak bisa mengetahuinya, kecuali kalau Allah memberitahu. Jadi kalau ada orang yang bisa atau mengklaim dia bisa menebak atau meramal perkara gaib, kapan dia inginkan, itu adalah tukang sihir. Itu bukan seorang wali yang mendapatkan kasyaf. Makanya enggak mungkin ada orang yang apa namanya kasyaf dan dia wali, lalu dia buka semacam jasa untuk meramal, enggak mungkin. Itu adalah dukun. Baik, kemudian perbedaan yang keempat. Perbedaan yang keempat. Wali Allah yang diberikan kasyaf, dia tidak mengklaim syariat telah jatuh darinya. Maksudnya dia tidak wajib lagi menjalankan syariat. Dan ulama sepakat, itu adalah kekufuran. Kalau ada orang yang mengklaim syariat tidak wajib lagi baginya, karena dia sudah sampai derajat wali, sehingga dia tahu perkara gaib. Sudah lebih tinggi dari para nabi. Itu adalah kekufuran. Karena seakan-akan dia mengatakan Nabi SAW tidak lagi diutus kepadanya. Kemudian perbedaan yang kelima, dia tidak membangga-banggakannya. Jadi dia ilmu atau kasyaf yang Allah berikan kepadanya, tidak kemudian dia bangga-banggakan. Kalau ada yang membangga-banggakan, dia bisa tahu isi hati orang, dia bisa tahu masa depan, itu tanda bukan kasyaf dari Allah, tapi permainan setan atau perdukunan. Yang keenam, yang terakhir, orang yang diberikan kasyaf ini, dia tidak gunakan itu untuk menantang, untuk saling uji ilmu kesaktian, tidak. Kalau ada yang melakukan seperti itu, dia mengaku dia punya kasyaf, atau punya karomah, lalu dia gunakan untuk saling menantang, untuk uji ilmu kesaktian, maka itu adalah perdukunan. Itu adalah perdukunan, bukan kasyaf yang datang dari Allah Azza wa Jalla atau bukan karomah. Jadi inilah jemaah sekalian paling tidak 6 cara untuk membedakan. Ini kasyafnya para wali atau permainan setan yang bekerja sama dengan para dukun. Semoga bermanfaat. Mohon maaf waktu sudah habis. Ini yang bisa kita bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.